Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yadha. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Materi kita kali ini adalah jenis dan penyusunan paragraf. Jenis dan penyusunan paragraf. Tapi sebelum kita menginjak ke materi, mungkin para peserta tidak tahu apa yang disebut paragraf. Apa itu paragraf? Dulu waktu mungkin yang pernah belajar di sekolah formal SMP, SMA, kira-kira apa itu paragraf? Gimana? Kumpulan yang terdiri lebih dari tiga kalimat. Kumpulan apa? Kumpulan kalimat. Kumpulan kalimat. Ya, kita dapat satu kumpulan yang terdiri lebih dari tiga kalimat. Terus apa selain itu? Batasan-batasan paragraf. Kalau misalkan ada kalimat ini Ibu Budi, monyet memakan pisang, petani menuai padi. Apakah itu bisa dikatakan paragraf? Tidak. Belum? Tidak atau belum? Tidak. Kenapa tidak? Gimana? Pokok pikirannya berbeda-beda. Berarti kita dapat satu lagi. Kita dapat salah satu ciri paragraf adalah mempunyai pokok bahasan. Mempunyai pokok bahasan. Terus ada lagi? Ada kalimat utama. Ada kalimat utama. Terdapat kalimat utama. Terus? Oh, ya, bagus. Kemudian didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi paragraf salah satu susunannya adalah ada kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Ya, kira-kira seperti itu nanti yang akan kita pelajari dalam pembahasan paragraf. Nanti dulu yang ini. Nah, pertanyaan, apakah ini sebuah paragraf? Kelihatan? Kelihatan? Seseorang yang sedang berjalan ke arah toko herbal dengan mengenakan jubah berwarna putih kekuningan, berkalung imamah, dengan langkah lunglai dan berpandangan kosong, tanpa memperhatikan kiri dan kanannya, yang terlihat bingung entah kemana lagi dia akan berjalan, seakan-akan dia memiliki masalah yang begitu berat untuk ditanggungnya. Bahkan untuk seorang yang sudah ngaji sekalipun, sampai-sampai dalam hati terpetik, alangkah kasihan dia. Meski aku sendiri tidak tahu apa yang dia alami sebelumnya. Apakah ini paragraf? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Satu kalimat panjang sekali. Ada yang lain? Selain jawaban itu, satu kalimat panjang sekali. Tapi bukan paragraf ya? Bukan paragraf? Yakin bukan paragraf? Ya. Kalimat panjang sekali. Kalimat tapi panjang sekali. Masih satu kalimat. Tanggapan dari Ustaz siapa? Ustaz Abu Anan. Kita lanjut. Apakah ini sebuah paragraf? Ditambah bla bla bla bla, dibaca sendiri sampai sedang meminta nasihat kepada Pak Win, sang pemilik toko herbal, karena hatinya gundah gulana lantaran lamarannya ditolak oleh putri Pak Ahmad. Ternyata beliaunya sedang lemas gara-gara putrinya, gara-gara ditolak oleh putri Pak Ahmad. Nah, kalau tadi kalimat ini apa? Kalimat juga. Kalimat juga. Ada perbedaan enggak antara kalimat yang ini dengan kalimat yang sebelumnya? Seperti ini. Ada? Ada? Apa? Yang pertama tidak menjelaskan kenapa dia seperti itu, tapi ada penjelasan. Oh ya. Menjelaskan keadaan yang pertama dan kedua. Satu, dua. Contoh satu tanpa penjelasan, contoh kedua dengan penjelasan. Sedang meminta nasihat kepada Pak Win dan seterusnya. Nah, kembali ke contoh pertama. Sebenarnya ini bukan sebuah paragraf, betul? Ini juga bukan sebuah kalimat. Meski sepanjang ini bukan sebuah kalimat. Kenapa? Gimana? Belum sempurna. Ya, mungkin kita di dalam nahwu kita pernah mendengar jumlah mufidah. Ya mungkin dipraktekkan di bahasa Indonesia yang seperti ini. Ini belum sempurna. Kalimat ini belum sempurna. Karena kalimat sepanjang ini itu hanya untuk menjelaskan unsur pengisi S, subjek. Seseorang yang sedang berjalan sampai seterusnya, ini dalam fungsi kalimatnya hanya sebagai subjek. Nah, ini yang saya tekankan dari hal ini adalah banyaknya mungkin penulisan yang memiliki klausa. Jadi kalau dalam sebuah kalimat itu ada kata majemuk. Kata majemuk. Masih ingat kata majemuk dan kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Nah, kalimat majemuk ini itu dinamakan kalimat majemuk jika terdapat klausa. Dan contoh di sini itu adalah pengisi klausa subjek. Paham? Ya, kita lanjut. Nah, kalimat ini menjadi sempurna jika terdapat predikat. Predikatnya apa? Sedang meminta nasihat. Kemudian kepada Pak Win sebagai keterangan. Ingat, kalimat dalam bahasa Indonesia minimal terdiri dari subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Jadi sebuah kalimat itu masih belum mufidah, masih belum sempurna, masih belum berfaedah jika belum memiliki minimal unsur kalimat seperti itu. Ya. Kita kembali ke pengertiannya. Nah, jadi paragraf, oh ya, mohon maaf, saya kasih contoh paragraf yang benar. Nah, pada musim penghujan sering terjadi banjir yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Jika terjadi banjir, maka genangan muncul di mana-mana. Kemudian dibaca. Nah, itu adalah salah satu contoh sedikit dari paragraf. Ada kalimat utama, ada kemudian kalimat penjelas. Ada yang tahu kalimat utamanya di mana? Di awal kalimat. Di awal apa? Awal paragraf. Oke, kita balik ke pengertian paragraf. Yaitu bisa dicatat, paragraf satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat. Terdiri dari beberapa kalimat. Beberapa itu di dalam bahasa Indonesia itu lebih dari dua. Jadi tidak jamak, jamak lebih dari tiga. Kalimat yang tersusun secara runtut, ya, syarat paragraf itu runtut, tidak lompat-lompat. Jadi pola pikirnya itu jelas. Kemudian logis, logis itu sesuai dengan kelaziman yang ada dalam masyarakat. Dalam satu kesatuan ide, jangan sampai lupa bahwa paragraf itu hanya memiliki sebuah gagasan pokok atau gagasan utama. Bisa disebut gagasan pokok, bisa disebut gagasan utama. Secara lengkap, jelas, lengkap, utuh, dan padu. Nah itu nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, mungkin yang pengertian yang lebih sederhana lagi, serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Paragraf juga disebut sebagai karangan mini, karena segala prinsip tata kerja mengarang juga terdapat pada paragraf. Perlu diketahui, mengarang ini bukan hanya mengarang menulis cerita imajinatif, tapi juga termasuk menulis naskah, menulis artikel ilmiah. Berarti kita pahamkan seperti itu. Gitu. Bisa lanjut? Lanjut ya, karena waktu terbatas. Sama juga hilang. Ya, kita lanjut ke jenis paragraf berdasarkan urutan kemunculan. Ya, Afwan, karena slide show-nya hilang, mungkin kita bahas tanpa contoh-contohnya. Yang pertama, paragraf pengantar. Paragraf paragraf pengantar adalah paragraf yang menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah untuk menarik minat baca dengan mengungkapkan latar belakang pentingnya masalah dan tujuan pembahasan. Jadi ketika kita memulai mengerjakan sebuah karangan, sebuah naskah, kita biasakan terlebih dahulu untuk membuat paragraf pengantar. Apa yang akan kita bahas pada artikel tersebut? Tujuan apa kita menulis artikel tersebut? Kemudian rincian apa saja yang akan kita bahas pada artikel tersebut. Beberapa fungsi paragraf pengantar. Yang pertama adalah menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Jadi secara umum kita akan menulis artikel itu dasar atas dasar masalah apa kita menulis, seperti yang saya kemukakan tadi, tujuan apa kita menulis. Kemudian untuk menarik minat pembaca, ya, ya, dicukup, tidak apa-apa, seperti ini. Kembali ke paragraf pengantar, itu fungsi paragraf pengantar adalah menarik minat pembaca. Jadi minat pembaca itu kita naikkan, kita pompa pada paragraf pengantar tersebut. Jadi pembaca ketika membaca pada artikel, membaca artikel kita di paragraf pengantar, itu sudah tahu apa runtutan yang akan kita bahas. Kemudian tidak lupa menyatakan pendirian. Jadi ketika penulis menuliskan sebuah paragraf pengantar, itu juga sekaligus memberikan gambaran pendapat dia mengenai masalah tersebut. Untuk contohnya bisa saya bacakan, silakan disimak. Contoh paragraf pengantar, bagai air dengan minyak, itulah perumpamaan yang cocok antara sunnah dan bid'ah. Sunnah tidak akan bisa disandingkan dengan bid'ah. Sebaliknya, bid'ah tidak akan bisa berjalan bersama sunnah. Begitu pula para pelakunya, para pelaku sunnah akan terus-menerus mempertahankan amalan sunnah berdasarkan dalil sahih dan bimbingan para ulama. Para pelaku bid'ah akan tetap fanatik kepada para tetuanya dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu salah satu paragraf pengantar. Kemudian setelah paragraf pengantar ini kita buat, kita akan memasuki paragraf pengembang. Jadi setelah kita mengemukakan rincian apa saja secara umum di paragraf pengantar, kita jelaskan satu persatu pada paragraf pengembang. Pengertian paragraf pengembang bisa antum baca pada makalah yang sudah disediakan panitia. Kemudian saya akan membacakan contoh paragraf pengembang. Para pelaku bid'ah memiliki berbagai alasan demi melanggengkan kebid'ahannya. Dengan alasan budaya masyarakat, mereka melakukan amalan bid'ah seperti yasinan, tahlil, mitoni. Dengan alasan menjaga ilmu leluhur bangsa, mereka mengajarkan dalam menentukan sesuatu yang penting harus berdasarkan perhitungan weton, wuku, dan arah angin. Bahkan dengan alasan takut dikucilkan warga, orang awam tetap ikut-ikutan tanpa dasar pengetahuan dan keyakinan yang pasti di dalam benak mereka. Kemudian kita ke paragraf peralihan. Paragraf peralihan ini sebenarnya paragraf yang pendek dan berfungsi hanya mengalihkan antara paragraf satu dengan paragraf lain, yang biasanya itu bertujuan untuk merinci, bertujuan untuk merinci beberapa hal yang perlu dirinci berdasarkan paragraf peralihan tersebut. Contoh paragraf peralihan, berbagai alasan dikemukakan oleh pelaku bid'ah demi melestarikan amalan yang mereka yakini. Uraian di bawah ini akan menjelaskan alasan para pelaku sunnah mengamalkan sunnahnya. Jadi tadi antara perbedaan antara sunnah dan bid'ah, amalan-amalan bid'ah, kemudian beralih kepada amalan-amalan sunnah. Seperti itu. Kemudian untuk paragraf penutup, penutup yang jelas adalah untuk menutup, untuk menyimpulkan karangan, menyimpulkan artikel yang kita buat. Fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa karangan ini sudah selesai, artikel ini sudah selesai. Dengan ditutup berarti pemahaman pembaca akan ingin mencari tahu kesimpulan apa yang dia dapat dari bacaan sebelumnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengingatkan kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Jadi tadi tentang pembahasan sunnah, pembahasan bid'ah, itu kita paparkan secara singkat di paragraf penutup. Kemudian yang terakhir yang jelas menyajikan kesimpulan. Hasil apa yang diperoleh dari pembaca, pemahaman apa yang diperoleh dari pembaca dari hasil membaca artikel yang antum tulis. Kemudian untuk contoh paragraf, jenis-jenis paragraf, kita lompati ke jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama yang mungkin antum sudah pernah mendengarnya, pernah belajar pada masa-masa SMA, pada masa-masa SMP tentang beberapa jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama apa? Deduktif. Deduktif. Jadi letak kalimat utama pada paragraf deduktif itu berada di awal kalimat, berada di awal paragraf, berada di awal paragraf. Jadi tidak begitu besar perbedaannya. Kemudian antara paragraf induktif, induktif itu berada di paling bawah, biasanya untuk menyimpulkan sesuatu, menyimpulkan dari pemaparan tulisan yang disampaikan sebelumnya. Ada deduktif induktif. Deduktif induktif biasa juga disebut campuran, paragraf campuran. Biasanya pada awal paragraf dan akhir paragraf. Itu juga untuk menekankan kembali kepada pembaca, kepada pembaca akan kalimat utama, akan gagasan pokok yang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, kemudian paragraf interatif, letak kalimat utamanya, letak kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Kemudian paragraf yang kalimat utamanya berada di seluruh kalimat. Ini biasanya terjadi pada paragraf yang bertipe narasi, cerita, bertipe cerita. Jika antum membaca rubrik ibroh atau jejak di majalah syariah, itu biasanya antum menemukan paragraf-paragraf narasi. Biasanya kemunculan paragraf narasi itu ditandai oleh penanda waktu. Misalkan pada siang hari ini, pada sore hari ini, pada pukul sekian. Nah, setelah itu akan dijelaskan secara runtut berdasarkan kronologi waktu yang telah ditulis oleh penulis. Kemudian kita langsung ke teknik penyusunan paragraf saja. Ini mungkin yang penting bagi antum agar nanti dalam pelatihan ini bisa menghasilkan tulisan artikel dan bisa runtut, bisa padu. Yang pertama, teknik penyusunan berdasarkan menggunakan bagan. Yang pertama kita akan membuat bagan. Bagan. Ya kira-kira seperti kita buat bunderan misalkan. Nah, kita akan mau membahas apa? Misalkan gagasan utamanya itu antum tuliskan pada bagan pertama. Terus kemudian buat cabang. Buat cabang. Nah, cabang itu akan antum isi dengan gagasan pokok. Dengan gagasan pokok yang nantinya akan menjadi induk tiap-tiap paragraf. Akan menjadi pemikiran dalam sebuah paragraf. Nah, setelah itu kita buat bunderan pertama, bunderan kedua ada cabang. Terus turun lagi ke bunderan ketiga. Nah, itu ada kalimat gagasan mayor, ada gagasan mayor. Misalkan untuk pada sebuah paragraf memaparkan dua perbedaan antara A dengan B. Maka gagasan mayornya adalah gagasan untuk A dan gagasan untuk B. Begitu. Kemudian diturunkan lagi menjadi sebuah kalimat. Kalimat penjelas gagasan A dan kalimat penjelas gagasan B. Kalau masih bingung, di penyusunan paragraf menggunakan kerangka paragraf itu lebih konkret. Contohnya, misalkan gagasan pokok, alasan saya ingin menjadi penuntut ilmu, gagasan pokok. Kemudian gagasan mayornya, gagasan mayor ingat ini menjadi sebuah gagasan utama pada paragraf. Misalkan gagasan mayornya mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kemudian gagasan minornya berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil As-Sunnah, apa yang ingin kita paparkan dari mengangkat kebodohan dari diri sendiri ini. Kemudian ke paragraf kedua, kita menggunakan gagasan mayor yang kedua, yaitu mengamalkan ilmu yang dipelajari. Mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kemudian gagasan minornya itu pentingnya amalan berdasarkan ilmu. Misalkan pahala dari ilmu yang diamalkan dan ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Seperti itu. Kira-kira dalam penyusunan paragraf kalau menurut saya itu lebih enak menggunakan penyusunan paragraf dengan menggunakan kerangka. Tapi itu tergantung selera dan antum bisa coba menggunakan mana yang bagi antum itu lebih nyaman. Intinya fungsi kita untuk menyusun kerangka atau bagan itu kita bisa mampu merinci dari pernyataan yang umum kemudian menjadi pernyataan yang khusus, kemudian diturunkan menjadi pernyataan yang lebih rinci lagi. Kalaupun pernyataan yang lebih rinci lagi perlu penjelasan, maka dirinci lagi. Nah, itu bisa antum susun berdasarkan penyusunan dengan kerangka paragraf. Kalaupun misalkan gagasan minor itu perlu penjelasan lagi, maka antum tulis lagi. Kalau dengan urutan huruf tadi A titik, B titik, itu bisa bisa diturunkan lagi ke 1 kurung tutup, 2 kurung tutup, 3 kurung tutup, seperti itu. Kemudian yang tidak lupa adalah syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik adalah yang pertama kohesi, kesatuan makna, kepaduan makna. Kembali lagi yang kita ingatkan, dalam sebuah paragraf itu hanya memiliki sebuah gagasan utama, meski kalimat utamanya lebih dari satu. Seperti paragraf deduktif induktif tadi, ingat paragraf deduktif induktif kalimat utamanya berada pada awal dan akhir kalimat, awal dan akhir paragraf, tetapi tetap memiliki satu gagasan utama, tetap memiliki satu gagasan utama. Nah, dengan kohesi tersebut, kalimat yang terdapat pada paragraf itu akan menjadi padu, berpadu makna, yaitu padu menuju gagasan pokok yang ada, gagasan pokok yang dipaparkan. Kemudian koheren, kepaduan bentuk itu bisa kita susun dengan beberapa teknik. Yang pertama, pengulangan kata kunci. Pengulangan kata kunci dalam sebuah paragraf, misalkan kita tadi menyebutkan bid'ah dengan kalimat pokok. Bid'ah merupakan tindakan yang tercela, misalkan. Kemudian kalimat kedua, bid'ah bla bla bla bla. Kemudian bid'ah. Nah, pengulangan kata kunci ini akan membuat padu sebuah paragraf itu berdasarkan kepaduan bentuk. Jadi sebuah paragraf nantinya bentuk kepaduan bentuk tersebut itu akan membuat pembaca mengulang kembali gagasan pokok yang terdapat pada paragraf tersebut. Kemudian kata ganti, kalau tadi Ustadz Rijal juga menyebutkan beberapa kekurangan beliau tentang menulis kemudian. Nah, pengulangan kata ganti ini termasuk salah satu tekniknya. Jadi misalkan pada awal paragraf itu menyebutkan nama, misalkan Fulan. Kemudian pada kalimat kalimat penjelas dalam paragraf tersebut menggunakan dia, menggunakan olehnya, menggunakan nya, itu juga bisa. Kata ganti ini tetap mengacu pada kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kemudian kata transisi itu dijelaskan pada nanti di beberapa konjungsi dalam paragraf. Kemudian struktur paralel ini kita membuat sebuah paragraf dengan struktur kalimat yang sama. Jadi kalau misalkan antum membuat susunan kalimat pada awal paragraf dengan susunan S, P, O, K, subjek, predikat, objek, keterangan, maka antum buat juga kalimat-kalimat penjelas itu dengan menggunakan susunan tersebut, S, P, O, K. Nah, itu akan menandakan bahwa kita mampu membuat paragraf yang padu berdasarkan bentuk. Subjeknya pun juga bisa disatukan bentuknya, yaitu misalkan kita menggunakan imbuhan dan akhiran pean. Jadi misalkan pernikahan, gitu aja ya. Pernikahan, subjek pernikahan, predikat, kemudian turun pada ke kalimat penjelas, pean juga, pernikahan, kemudian dijelaskan lagi pada kalimat selanjutnya, pean juga. Seperti itu yang dimaksudkan oleh kepaduan bentuk. Dan yang jelas tuntas dalam pembahasan sebuah paragraf, pembahasan itu kita harapkan tuntas. Makanya kita hanya fokus pada satu gagasan utama. Kita fokus hanya pada satu gagasan pokok. Dan yang keempat adalah runtut. keruntutan itu disusun berdasarkan hal yang umum. Hal yang umum, misalkan seperti buah-buahan banyak jenisnya. Misalkan ada pisang, ada kelapa. Nah, itu dibahas pada misalkan pada kalimat utama buah-buahan, kemudian ke hal-hal yang khusus. Seperti tadi. Atau dibalik, dari hal-hal yang khusus kemudian menjadi hal yang umum. Berarti ini mengikuti paragraf apa? Induktif. Seperti itu. Kemudian ada yang keseluruhan dan bagian yang sepertinya agak mirip dengan paragraf umum khusus, khusus umum. Kemudian ada pertanyaan dengan jawaban atau hubungan sebab akibat. Kemudian yang terakhir, syarat paragraf yang baik adalah konsistensi sudut pandang. Jika antum menuliskan misalkan saya atau kami, maka gunakan pada paragraf tersebut, pada artikel tersebut, gunakan terus dengan kata kami. Misalkan antum mau menyebutkan penulis itu. Kemudian unsur pengait paragraf, fungsi paragraf bisa antum baca sendiri. Yang kita tekankan adalah unsur pengait berupa konjungsi intrakalimat. Ini biasanya terjadi kesalahan pada penulisan paragraf, terutama menggunakan konjungsi intrakalimat pada awal kalimat. Konjungsi intrakalimat, kata penghubung, antum bisa baca dan, tetapi, atau. Nah, berdasarkan gramatikal tata bahasa, konjungsi intrakalimat itu tidak boleh diletakkan pada awal kalimat. Pengecualian bagi terjemahan ayat Al-Quran itu kita tetap gunakan, karena dari kementerian sendiri masih menggunakan penerjemahan seperti itu. Jadi bisa ditemukan di majalah Syariah, kata dan di awal kalimat itu antum temukan di terjemahan ayat Al-Quran. Mungkin seperti itu. Selebihnya dibaca lagi, atau mungkin nanti ada kesempatan kita bisa berdiskusi di luar majelis. Ada pertanyaan? Atau terlalu cepat? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin seperti itu. Saya tekankan lagi bahwa tata peraturan seperti ini itu adalah hanya kulit saja, jadi cover saja, tidak harus seperti ini plek, itu juga enggak bisa. Karena seorang penulis itu tetap akan mengalami proses revisi. Tulisan itu akan mengalami proses editing. Dan tidak ada tulisan yang sempurna. Yang jelas, dari bahasa Indonesia sendiri, tidak ada tulisan yang benar-benar sempurna, itu tidak ada. Karena kata pengkategorian tulisan itu bukan benar atau salah. Ini terlepas dari isi ya. Tidak terlepas dari isi. Terlepas dari misalkan dalil itu. Tapi kita fokus pada penyajian bahasa kita. Tidak ada benar atau salah, tapi adanya baik atau kurang baik, seperti itu. Jadi jangan menyurutkan semangat antum untuk menulis, tetap berlatih untuk menulis, karena bagi saya ini adalah masalah kedua setelah antum mau menulis. Insyaallah akan tetap ada kesalahan-kesalahan itu dan tetap kita perbaiki bersama seperti itu. Mungkin cukup bagi saya, dari saya, apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa diskusi setelah ada waktu luang. Ada kurangnya mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.